ditiup sayang. Iya. Masa isin tapi baik. Kulo niku galake kaya ngene bojoku isin banget. Dadi nek teng kamar nggih ngisin-ngisin iki biasa. Ya sayang ditiup sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bunda panjang umur. Semacam itu irunge besek. Terima kasih ya bunda. Kenapa bojoku dhewe kok? Ipek-ipek gorengan kopi ditarik sapi. Amit-amit bojone cadiken saiki. Kotange suwek dicemiteni. Gus mau tanya, apa pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar? Kula jawab, niku zuriyae Kanjeng Nabi wajib dihormati. Tetapi soal isi ceramahnya tidak wajib untuk ditaati. Selama isinya baik kita ikuti. Tapi lah isine mboten apik ora kudu jenengan elon. Padha kalian jenengan melu ngaji kula Gus Miftah cangkeme sering misuh umpama. Senajan to wingi teng Surabaya kula jelaske dancuk niku mboten misuh. Pun kompak ledeke bojo kula ngene iki. Delalah munyo ku yo macam-macam nek sing kena le yo putih nek sing kena ireng matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman wa sayyidina kuburan. Jadi sesuk saya masang lampu, kalau protes soalnya kurang padat. Saya nembur makam rakyat tok. Eko gimana nungsel tadi pak? Iya. Eko makam gus, kebak, kebak uang kali kebak. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya setelah sekian lama Gus Miftah mboten manggung teng Yogya mergo ana jadwal teng Yogya. Wabil khusus kula njaluk ngapura kali dulur-dulur Bantul. Sing bola-bali takon biasane Gus Miftah sebulan teng Bantul ping 4 ping 3 niki belas mboten nate ngaji teng Bantul. Sorry, kelas Gus Miftah sakniki mboten Bantul. Mboten. Salam Binjang diagendakan teng rutinan malam Sabtu pon tengene Kang Nur. Insyaallah mungkin boleh wedal. Ya stupon mbuh kapan? Padha kali santri kula niku takoni rabine kapan? Binjang Mbah bulan Mei. Mei bias, Mei dino. Alhamdulillah dalu menika kula pikir jamaah berkurang mergo wingi sampun kula jaluk 2000 jamaah untuk nyambut Pak Menteri. Tapi alhamdulillah namun kurang titik. Berarti atine jenengan estu sampun konsisten lan istiqomah anggene nderek para wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nderek Gusmi dan ulama-ulama yang lainnya. Wau kula metu rai kula pucet jamaah takon apa abah saya. Nggih. Kula kesel banget. hampir dipastikan 2 bulan terakhir niku kula jarang teng pondok. Nembe wingi niku bar wangsul saking Eropa wong takon bah oleh-oleh saking Belanda nopo? Oleh-oleh saking Belanda nopo? Kok kula mboten dioleh-olehi nggih kula jawab, wong aku mangkat kowe ra nyangoni kok mulih njaluk oleh. Halo. Halo, ente sing ngomong ngoten, Mbah. Nggih. Ente tiyang ngene, ente. Kula tak temui sebet. Kedap, tak ngopo, tak bacok ya mu. Orang nyangoni ya mulai jalo. Awak mu kau bacok, awak kena penyakit gula ya cerai. Cadiki ni, gua sakniki alhamdulillah, gua serata nambah bujuk meneng, gua serane kau neko. Orang kau perkorong gua tentuian, soalnya gua kena penyakit gula. Gua serane soalnya apa? Gak ngajak orang doni, reso tangi jadi. Lah mungkin ni mungkin tak sendi insulin. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi kita di malam Minggu Pahing, Ahad Pahing. Engkang kula yakin majelis menika insya Allah dipunjagi kali Allah Taala. Maka Bapak Ibu, jarangnya pertemuan di antara kula kali panjenengan di 2 bulan 3 bulan terakhir menika, insya Allah malam Ahad Pahing jadi obatnya. Kulo kangen kali panjenengan, panjenengan kangen kali kulo. Spesialis malam hari ini hari ibu. Saya ucapkan, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu kulo kabeh niki insya Allah. Sesuk panjenengan mlebet surga kulo dereng wonten, tulung kulo digoleki. Lah kulo teng surga jenengan mboten wonten, jenengan kulo goleki. Tapi ketoke jan awake dhewe mboten bakal ketemu. Soalnya napa jenengan kami sok kulo teng dhuwur. Bujuk kula omong Gus, apa? Di dalu kan malam tahun hari ibu, nggih. Yeah. Hari ini pas hari ibunya. Di dalu niku kandhani bujuk kula. Kuwi jawane mani karo bujuk. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Kula goleki ning sikile bujuk kula. Apa kene? Terus bujuk kula ngomong, "Dudu kono." Terus kula ngantuk. Ya goblok aja. Ini pertanyaannya anakku umur 5 tahun. Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Ah, terus? Saya jawab, iya dek, surga terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Oh iya ya, jatuh ke bumi tak diliani. Terus alhamdulillah, akhirnya bisa berjumpa kembali. Walaupun kula dhewe niki sedih. Sedih mboten mergo napa-napa. Ora kok mergo sakniki tambah kata fitnahe mboten. Pak Wiratno mendina ngancani kula iso ngrasake. Kula sering matur, ora mungkin awake dhewe niki didadekke sekti kali Gusti Allah tanpa diwenehi musuh. Anane Kanjeng Nabi niki iso sekti mergo dimusuhi kali Abu Jahal. Anane Kanjeng Nabi niku iso sekti mergo dimusuhi kali Abu Lahab. Gawake lawan tanding kaya Abu Gosok sak piturute. Artinya apa? Semakin banyak fitnah teng kula pribadi termasuk teng pondok. Kula niku mangkat teng Eropa fitnahe macam-macam. Padahal teng mriku nggih ngaji. Sesuk bulan Maret asal undangan saking Texas, Boston, New York dari Amerika mriku nggih ngaji. Bejang bulan April Bunda kula ajak ngaji teng Hong Kong niku nggih ngaji. Tapi fitnahe macam-macam. Tapi kula mau dikandani kali guru-guru kula, le aja cilik ati, aja cekakan ati, aja loro ati. Jogone atimu. Wong-wong sing benci karo awakmu itu ingat, benci itu adalah cinta yang tertunda. Nggih napa mboten? Padha karo jenengan sing merongos, ora usah cilik ati. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Santai. Mila, mita menawi kula panjenengan sami mirsani sejarah, dalam sejarah bisa kita lihat. Wong-wong ngampuh niku rata-rata oke fitnah. Senajan to kula dereng ngampuh. Wong-wong sing sekti niku rata-rata oke musuhe. Sak piturute. Apalagi sekarang zamannya zaman fitnah. Teng medsos niku napa-napa diplintir. Kula awale takoni kali jamaah wonten Ngawi. Ngawi, Gus mau tanya. Apa pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar? Kula jawab, niku zuriyae Kanjeng Nabi wajib dihormati. Tetapi soal isi ceramahnya tidak wajib untuk ditaati. Selama isinya baik, kita ikuti. Tapi lah isine mboten apik, ora kudu jenengan elon. Padha kalian jenengan melu ngaji kula Gus Miftah cangkeme sering misuh umpama. Senajan to wingi teng Surabaya kula jelaske dancuk niku mboten misuh. Wong dancuk niku jeneng tokoh teng Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tank kecil yang bisa masuk ke perkampungan. Mila kok biyen ana tank teko ning kampung teng Surabaya, wong Surabaya bengok dancuk, dancuk, dancuk. Niku nyuwun sewu jeneng tank. Lah sakniki wong Radom dikira dancuk niku misuh. Kok jenengan melu ngaji kula ana apik jenengan melu lak kula misuh jenengan ora usah melu-melu. Wong misuh niku kulinan. Lah jenengan ra ngerti tajwide yo misuh nafase. Wong misuh ki ana panjang pendeke. Sami dengan Habib Bahar jenengan wajib hormat karena dia duriannya Rasulullah. Kula niku lak ngomong duriannya Rasulullah nyuwun sewu. Mbah Habib Rizik, Habib Abi yang dianggap kontroversial semuanya saya hormat, tetapi tidak harus taat. Kenapa? Mergo wonten kitab taklim menika dipun sebataken al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Hormat niku mutlak, taat bisa pilih-pilih. Contoh, kula santrine Gus Ilmi. Subuh Gus Ilmi ndhawuhi kula kapuruh ngimami salat subuh. Miftah, kowe ngimami salat. Kula jawab mboten, Kiai. Begitu kula jawab mboten, Kiai, kula mboten taat. Tapi mboten taat kula mergo hormat kali Kiai. Contoh ibu-ibu, isu-isu jenengan gawe ke sarapan bojo nih, bojo nih lebih macul. Pak monggo sarapan riin, bojomu jawab, boten bu, jenengan riin mawon kulo tak ngerampongnya macul. Sebagai istri yang tahu dari ini jawab, boten kulo nenggo panjenengan. Orang kaya awakmu, ayo pak sarapan, wes bu awakmu bisa, oke, kui cangkem cerutan. Orang ngerti toto kromo, uangnya ya teko ini, ya melu duyu. Biasanya jilbabnya kuning biasa. Niki sekalian saya klarifikasi. Kemudian pas kula ajeng munggah ngaji niku ceritane ana kiai loro. Ngaten ceritane. Yang sakaran jadi fitnah kagem kula niku. Sing siji niki ndelah pendukunge Prabowo, sing siji ndelah pendukunge Pak Jokowi. Podo-podo wong NU. Lah podo-podo wong NU niku ribut waktu itu di Ngawi niku. Pokoke wong NU wajib milih Jokowi. Wong NU wajib milih Prabowo. Lah kula lak matur, NU itu bukan partai politik. Bukan partai politik. Enggak usah mewajib-mewajibkan wong NU mengatasnamakan NU dengan milih presiden A dengan memilih presiden B. Lah kula mau ngoten nggih napa mboten? Karena NU mah bukan partai politik. Kalau kemudian secara kultural kula milih calon presiden yang direkomendasi sama NU, niku hak kula sebagai orang NU. Tapi ingat NU itu bukan partai politik. Lah bahasane Gus Miftah niku lak biasa to teng panggung niku kemajon. Lah kula ngomong, sakniki lak kiai milih wajib A, milih wajib B. Lah cangkeme dibayar piro? Kula ki ngoneke wong niku, ora ngoneke macam-macam niku-niku dadi fitnah teng Facebook, teng Instagram sak pitulute. Jarene kula ngoneke Kiai Ma'ruf Amin. Lah kula niku namung santri. Pak Ma'ruf Amin niku mantan Rois Am, keturunane Syekh Nawawi Al-Bantani. Wong ngampuh. Lah kula dikira fitnah dan lain sebagainya. Akhirnya apa kula dihujat ngalor ngidul ngetan ngulon pendukungnya Habib Bahar. Ngonek-ngonek kula dikira kula menghujat Habib Bahar. Wong-wong NU kiambak sing ora paham melu-melu nyerang kula. Kula ning omah akhire mengelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Syuk mega. Tenang no. Gus iki ketemu bunda iki jarang. Seminggu ngaji nembe mulih, seminggu ngaji nembe mulih. Mula kula jarang ketemu kali bunda. Sekali ketemu kali bunda, kula matur, "Bunda, jamak takhir." Aku ngono biasa. Nggih, padha-padha jarangi kadang-kadang kula ni jarang padha kali bojo kula, Gus. Ning ya ora tau ngelus dodo ngono. Sebelahe. Kowe ya jarang ya ana perkarane soalnya ketemu ya wis apa-apa kok ngono. Beda kasusnya. Tetap boten kula jawab mulai tak jawab dikira fitnah. Fitnah cangkemmu saja. Jadi nyuwun sewu niki zamane zaman fitnah. Maka solusinya nopo kula matur kali Abah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan pripun Mbah ora apa-apa. Saya komunikasi dengan Cak Nun, pripun Cak, kowe sing sabar. Sing sabar jan donyane lagi kaya ngene. Lene lagi kaya ngene. Delala pas kula niku difitnah, pas kula lunga teng Londo, teng negara Londo. Dadi teng mriki do cerewet, mongon kula tinggal dolanan teng mriku. Kula tinggal ngopi sak pitulute. Soale kula yakin dari awal perjalanan mujahadah 6 tahun yang lalu ana ne mujahadah iso istiqomah kados dalu menika niku mergo difitnah karo wong liya. Mergo katae fitnah ingkang dadosaken kula panjenengan sami tambah istiqomah. Suwe-suwe tambah ngrembaka tambah istiqomah. Kula jawab no what what ora apa-apa. Ora apa-apa. Awal ngaji teng Yogya. Wis Pak Wirano difitnah. Miftah kae kok diceluk Gus saka ngendi? Dari dulu saya paling tidak mau berbicara soal nasab. Sampai akhirnya Kiai Suriah NU Klaten, Pak Kiai Mukhlas Hidaf ngaji Miftah niko keturunanin bahasan besari Ponorogo. Kulo megah keramat gandul. Dadi wong ngampuh ki kudu mergawake dhewe, ora kudu wong tuwane. Mila kulo ora tau ngomong nasab, kulo ora tau ngomongke bahasan besari. Bahasan besari niku sinten putrane Kiai Ilyas. Kiai Ilyas niku sinten putrane Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari niku sinten putrane Khatib Anom. Khatib Anom niku sinten putrane Mbah Abdul Mursad Tukum makame wonten Kediri. Mila lak ha teng Hasan Besari mesti sing ngaji kulo. Soalnya napa kulo keturunan nomor 13 saking bahasan besari. Tapi selama itu kulo mah ngomong-ngomongke Mbah wonten niku nyuwun sewu. Apa hebate gedhe mergo mbahne. Sorry. Aku ora kudu maceluk Gus, ora kudu maceluk Kiai, ora kudu maceluk Abah, Miftah ki maceluk bajingan ya ora apa-apa. Ruwokno. Kowe ning dalan ketemu aku, "He bajingan, ora apa-apa." Ayo jajalan. Jajalan. Tenan, tenan ora apa-apa. Niki disesani lho. Gus ilmi sing Gus tenan, lak mula Gus-gusan. Ayo bajingno, he Miftah kowe bajingan ora apa-apa. Kula paling kowe mule untumu suwe tak kandhani. Kandhani. Kandhani. Ora apa-apa. Sampai tiang-tiang niku do rapat kula dikabari Pak Wirana nek kok ngrapatke jenengan Gus, ora apa-apa. Ora apa-apa. Kulo duwe guru teng Sragen, namine Abah Sarif Hidayatullah, sing ngajari kulo kendel. Nasab ilmune saking Mbah Marzuki Giri Loyo. Kulo niku diajari kendel kali Abah Sarif niku napa? Gara-gara kholi Mbah Marzuki sing didhawuhi ngaos niku Abah Sarif. Mergo santrine Mbah Marzuki. Saksine Mbah Marzuki wedok jaman samonten. Awal-awal Gus Miftah muncul teng Yogya kene. Begitu aja ngaos Abah Sarif mboten kersa. Aku moh li ngaji. Lah ngopo bupatine ra teko kok ora ono lawane. Akhirnya nopo zaman samanten kula kelingan sing ngaos niku kedai Abah Sarif kalih Kiai Halwani Berjan Purworejo. Nopo sarunge Abah Sarif niku moro-moro dikalungke kula. Lih, kowe sing munggah panggu. Lah kula lak kaget. Lah sing diaturi Abah ora sing munggah awak. Akhirnya kula munggah panggu. Pertama kali kula diseseni kali Mbah Nyai Marzuki. Langsung Mbah Nyai Marzuki apik kali kula gara-gara niku. Kula sing ngajari kendel niku Abah Sarif. Abah Sarif ngendikan apa kali kula? Utusane Gusti Allah kuwi. Ora kena wedi, ora kena meden-medeni. Ora kena njaluk, siap dijaluki. Mila lak cak diken njaluk kali kula niku pun langganan. Yes, panjen kula koni Gus Gus Wiwitano luar biasa. Kadang-kadang lek ngerti kula bulan suro wonten niku kok kan cak diken piye? Tanggapane rame. Sepi ya, Gus? Wah, limang ito. Pak bulan suruh ini cak dikin kalah rame kali lonte sare kembet. Dilalah petuk bulan mulut ini ngelih dilalah kok sepi. Tapi kok cak dikin dia rame. Sepi aku telung yuto. Dilalah bulan Agustus pas rame-rame nih. Dia cak dikin rame. Wah rame Gus alhamdulillah berdina tanggapan. Kini balikna wolong yuto. Utang. Senajan to kelas awake dhewe iki mung santri, tapi kowe kudu nyuntuk ilmune wali. Napa, Mbah? Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah. Kamu sendiri rasa wedi lek. sing ngancani Gusti Allah. Niku kaya-kaya kula tak suwani kabeh. Macem-macem niku. Dadi kula niku kok duwe rasa sedih no mboten. Arep difitnah kaya apa kula belas kok duwe rasa susah no mboten. Mpun biasa. Kula niku tau susah pisan gara-gara anak kula umur 2 taun rapatno kok e susu kula malah susah niku. Zaman Mas Aki umur 2 taun bunda njaluk duit nggih tumbas susu kula ora mbasake susu kula malah susah. Kuat-kuatnya susu, orang iso nukok ke susu. Akhirnya ben-bengi kulo rebutan susu kali anak kulo. Ila mandongake mawon. Mandongake mawon. Fitnah niku pupuk. Nggih napa mboten? Kadang-kadang awake dhewe niki ra seneng karo sesuatu padahal itu baik untuk kita. Nggih napa mboten? Nggih. Mila kalau kalau contoh kiai kalau kiai saya ngampun ini kalau gadah kiai tengah nganjuk santri ini 5,000 gratis kabeh santri ini lah Gus minta mau 70 gratis ini kita cilik ini 5,000 gratis tapi belas tahun duwe rasa susah dalu medal saking kamar ning dapur kok ning dapur ono beras ono sayur nesu kali bunyai tapi ngapa ning dapur kok ono beras lah damel benjang Pak Kiai damel sarapan santri jawabannya Pak Kiai ini kenapa apa kowe iki jek iso jamin umurmu tekan sesuk isuk. Lah lajeng pripun, Mbah? Wis berase disumbangke, sayure disumbangke ra usah mak tumpuk. Lah sesuk santri dahar napa urusane Gusti Allah. Niku santri 5,000 iso mangan kabeh. Jajal awakmu. Halah-halah. Anak telue mumet dase. 5,000. Kula tau dijazahi kaya kula niku amalane napa to kaya kok saged ngantos konten niku atimu gantungno marang Gusti Allah nih. Cara kitab hikam kae mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Maka kemudian kula gawe siran sing sering kula waca niku napa hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah pisan meneh hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad saben jenengan duwe rasa susah babagan donya mangi amal kene ana debt kolektor molo bayar sampean jawab hasbi rabbi ditagih hutang nur Muhammad sallallahu la sing nagih ra mulih-mulih hasbi rabbi ngopo sampe minggat pokoke lha awakmu ora kok sesuk susah kok nagih utang moro ning kali karo mbah-mbah sikiran lagune Gus Dur uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandae urip kok susah e kaya ngene ya Allah. SPP rung bayar isuk modho ya oyak mendring ya. Apa? Santai mawon. Mulak sering matur toh seminggu sak derenge Ahad Paing urung duwe-duwit blas. Bunda mulai takon, "Pripun, Mbah? Tenang, no pikirmu. Tenang. Umpama kudu nangis aja ngenti, aja nganti dingerteni karo jamaah. Kowe nangis ning harepe jamaah, jamaah nangise luweh banter. Delek wae. Wis tenang no pikirmu, carane pripun? Ayo kelon dhisik. Lah." Pun cak dikin nyanyi salah lagu sing apik mungkin bar niki kula dalu menika kerawuhan dulur kula saking Krapyak Gus Ilmi mungkin bar cak dikin mungkin Gus Ilmi sambutan lagune sing apik rene tak takon ken rene piye le anu piye Gus sorry lagu mau apa sing apik sing gaul ndik no lagu mau apa sing gaul sing apik aku wis cinta tak terpisahkan ya piye cinta tak terpisahkan iki dodeno gandolane refe tresno iki dudu mung dolanan orang ngono piye tekku iki aja nggo dolanan mergo tekku sagede kentongan ngono kae ya rawani ngopo-ngopo terserah kiai ini kene guru santri ya engko tak jawab fitnah pengen jawab mulai rata sangoni oh, ini anu bujuku karo Mbak Lia ini Mbak Lia ini salah lagu engkau Gus Ilmi sambut ini jaluk pepiling weh pepiling ben bareng-bareng ini bujumu sing di bujumu sing di kilo sing kilo tes sampai neko-neko tak ajar bikin Gus Mita ngembatin debel sing dijak orang iki kok saiki biar beto sing diajak gede kok saiki cilik. Tahu lo, anu anak kiai menjalam jiri tak buacon. Ora pepiling. Ben suasanane gayeng. Yuk. Gus, monggo lenggarumin Gus. Terserah aku toh. Ayo sing bayar. Thank you. gosok ya. Indung-indung kepala indung, di sana hujan, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, hati tersandung. Lagu lama tadi ya. Iki ditambahi karo sing cocok karo suasana nih. Suasana bengi. Para sederek kakung lan putri, monggo pinirah ingkang prayogi. Ya. Monggo sesarengan podo ngaji, wonten pesantren ora aji. Ipe-ipe gorengan kopi ditarik sapi, amit-amit bojone cadiken saiki, kotange suwek dijemiteni. Eh, Pak Gosmi tak ngerti, tau nginda aku adus. Gue ngerti. Kenapa? Enak bocah. Bocah. Tinggal pak arung boe. Oke, ya terpiatu. Di top nih. Oh. Lungguning bu Dewian. Maaf terus, melas banget. Lagi ngoceh, melas banget. Oh iya. Kenapa ya lu? Ambo, tekono bu. Ini kalau ngaji dengan Surabaya, ono sing ngelok kayak kulo ngotani kumulih, sangkamnya setuk. Tepuk tangan Cak Dikin dan istrinya. Ngudi ilmu sarang Gus Miftah. Iya. Tuku wedhus regane pira? Sik ra kepenak ati. Tuku wedhus regane pira? Kiai nek bagus. Rasa-rasa aja. Alhamdulillah. Tadi kan kali Gus Miftah bagus pundi? Bener aku. Iya, jeneng kayak mangan kono. Sambung. Alhamdulillah. Duwe sinden aran mbak nyimut. Aku talem dewe. Bocah ayo terimut-imut ya. Sasi rame ake tanggapan. Sasi sepi sobo penggedean. Dilorati cici-cici. Lah, gara-gara sampean ta? Duwe bojo aran Cak Dikin. Melu ta sampean? Iya. Wong e elek ra duwe isin. Pencipta lagu aku wis yakin. Sayang setitik hobine kawin. Lunggu. Ra patek mutu. Sia-sia. Oh, ya lebih deh kawin gitu. Ada dulu nggak bikin. Biasanya betul betul itu ya dan itu. Alhamdulillah. Tak kenal ke sing rawuh dalu meniko. Enten Buyani Sabto Hudoyo. Sing bojone Pak Sabto Hudoyo. Duwi Miftah mergo bojone Miftah. Nah ini bingung kalau bujurnya oke and then Mas Ferdi niki wong Muhammadiyah sing sregep mujahadah NUMU NU Muhammadiyah niku Mas Ardi niku ke Aldi ketua RE King binaannya Gus Miftah jadi montornya buan BANG dan dalu menika kula ngundang secara khusus spesial putune Mbah Ali Maksum Gus Silmi Hasbullah saking Krapyak. Monggo Gus katuran Gus. Nggih. Tepuk tangan kagem Gus Silmi. Cek. Niki sedulur saking Krapyak alhamdulillah saged tindak mriki kagem kula panjenengan sami kita kasih waktu untuk sambutan. Memperkenalkan diri dan lain-lain. Kulo tak wedangan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi almustakmilin asyrafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sepuh, ini sepuh ingkang dahat kinurmatan. Bil khusus Bapak Agus Miftah lan sedaya keluarga besar pondok pesantren Ora Aji. Kula jane mboten patek setuju jenenge Ora Aji niku masyaallah. Kudu Aji pondok. Afwan. Ingkang kula hormati Cak Dikin. Halo. Eh, cep nggon kok jembok patene asem. Kowe iso ora nganggo sonmu, sonmu elek. Nggih, nyuwun pangapunten, gandeng Gus Miftah itu memberikan nama Pondok Pesantren Ora Aji, justru santri-santrinya akan dijeni oleh masyarakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Lah nggih, lek kula ngono insyaallah lek gawe pondok pesantren kula jenenge beda lho, Gus. Nggih. Mungkin kula SMS. Cangkemmu meneng. Kula kemutan Allah yarham ki dadiri Lembuyangan. Nggih, ingkang kula putranipun Gus Karing. Gus Karing hadir wonten tengah majelis menika. Panjenenganipun kathah paring pangandikan antawis setunggal pangandikan ingkang dipun cathet, kathah dipun cathet. Ngajiyo supaya dadi aji. Ngajiyo supaya dadi aji. Alhamdulillah panjenengan sedaya kersa hadir lan ngaos wonten majelis menika. Mugi-mugi sedaya kita ingkang asalipun mboten aji dados sebab ngaji dados aji. Allahumma amin. Ingkang kula hormati Ibu Yani Sabtobudoyo. Ingkang kula hormati bapak-bapak ya. Sampun Cadikin nggih. Sedaya ingkang hadir. Mekali menika Gus, gandeng panjenengan nggih pisan kali ngenalaken kula. Yeah. Memang panggilan kula Cak Dikin, yeah, tapi lengkap bin Muhammad Shodiqin. Nggih. Yeah. Mudeng ra. Nggih. Matur nuwun Cak Muhammad Shodiqin. Anu kopi pun tebal. Muhammad Shod ya. Alkolah ya aku kok ngajari. Niki sambutan campur sari. Ya punten. Uji nyali. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Napa niki? Nggih, alhamdulillah matur nuwun sanget awit saking undangan lan dawuh ingkang dipun dawuhaken dening kula sebab saged hadir wonten majelis menika. Nggih, nepangaken kula Hilmi Muhammad saking Krapyak Yogyakarta nggih Bantul mriku. Lan alhamdulillah saged hadir wonten majelis menika. Injih kula dipun dawuhi dening Gus Miftah supados saged ngenalaken kula dhateng panjenengan sedaya jamaah malam Ahad Pahing nggih. Kula ingkang taun ngajeng taun 19 insyaallah dipun dawuhi dening pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta sebatas nderek kontestasi nyalon dewan perwakilan daerah mewakili warga NU wonten Daerah Istimewa Yogyakarta. Saestu kula nyuwun donga pangestu panjenengan nyuwun dukungan lan sengkuyung panjenengan. Mugi-mugi kula saged nglampahi tugas menika kanthi saestu, saged menunaikan amanah ini dengan semampu saya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kados kalawau dipun ngendikaken hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta akdamil ummah. Berkenaan dengan hari ibu, hadis menika patut sekali dipun aturaken wonten majlis menika terkait dengan kedudukan ibu yang sedemikian luhur, sedemikian luar biasa. Bahkan agama kita menempatkan swargane anak itu bergantung pada ridhonya, senenge ibu, khususipun lan bapak ya, atasipun tiang sepuh. Panji menika hari ibu, ananging sajatosipun menika hari orang tua. Sebab nggih wontenipun ibu mboten wonten nek mboten wonten bapak nggih cak dingin nggih. Kirangan. Tahu maklum Gus kula soalnya. Aku lagi ngrasake iki mau lak ditekoni bingung aku. Ya wis kirangan ngono wae. Jarene nek ning ngisore telapak tak apa kaki ibu niki swargane. Ha, dene ngerti. Tanek dhuwure piye? Nggih. Tentuke mawon sebagai orang tua untuk bisa menjadi kuncine swargane anak. Nggih saestu kita wangsulaken dateng kita sedaya sebagai orang tua, sudahkah kita patut pantas untuk menjadi kunci swarga? Adakah kita ini sudah siap menjadi kunci surga, menjadi teladan, menjadi panut bagi anak-anak kita? Mati. Cak. Sudahkah kita ini pantas dan menjadi panutan dan teladan bagi anak-anak kita atau belum? Ini supaya bisa menjadi kuncinya surga. Jangan sampai kita punya kedudukan, punya status yang luar biasa menjadi kuncinya surga, tapi kita sendiri tidak pantas untuk menjadi ahli surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka momentum hari ibu ini mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita ini patut, pantas untuk menjadi kunci surga bagi anak-anak kita? Sudahkah kita siap kali anak kita umpamanya belum, ya belum sholat, kita masih ngelek-elek atau tidak? Kalau maghrib anaknya belum pulang, apakah kita mencari ataukah kita biarkan? Tapi sebaliknya kalau ayamnya belum pulang, kita cari ayamnya, anaknya kita biarkan. Adakah kalau menawi dalu panjenengan ningali lari dereng wangsul jenengan madosi napa dereng napa mboten? Nggih. Nek dereng utawa nggih dereng wonten teng griya kudu digoleki, ditakoni. Sampean di mana? Sampean sama siapa? Sampean ngapain di situ? Niki kudu ditakoni. Nggih. Sebab inilah ya yang menjadikan kita ini orang tua, yang sebab kita ini orang tua, kita ini punya pengaruh kepada anak yang bisa menjadikan hitam putihnya anak ini bagian dari peran kita, yang itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Maka marilah usini nafsi wa iyyakum, sebagaimana tadi disebut hadis ini, mari kita lihat status dan peran kita sebagai orang tua, bukan hanya ibu, tapi kita semua sebagai orang tua. Sudahkah kita ini pantas, patut untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita? Sebagaimana doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kula nyuwun diparingi. Jadi kita sudah usaha saja belum tentu diparingi. Kula nyuwun diparingi anak, istri, keluarga yang kalau dilihat itu menyenangkan hati, yang kalau dilihat itu membuat kerasan di rumah, yang kalau dilihat itu ya kemongkon istilah. Jadi kita berharap orang lain, anak istri kita baik. tapi waj'alna lil muttaqina imama. Kula piyambak ya Allah, mugi panjenengan dadosaken sebagai imam, sebagai panutan. Jadi kalau kita ingin anak kita baik, ingin istri kita, pasangan kita baik, maka mari kita mulai dari diri kita sendiri, usaha menjadi orang yang baik, menjadi panutan, menjadi teladan. Jadi tidak perlu menyalahkan orang. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan hanya mintanya bijaksana, tapi tidak bijak sini. Ini namanya nanti aneh, sesuatu yang tidak mutu tadi sebelah. Terus kita nyuwun anak kita baik, istri kita baik, keluarga kita baik, tidak dimulai dari mereka, tapi sungguh dimulai dari diri kita sendiri. Sama, kalau kita ingin lingkungan kita baik, kita ingin Jogja kita yang baik, enggak usah nyalah-nyalahin orang. Maka mari kita mulai kebaikan itu dari diri kita sendiri. Semoga dengan demikian keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang teladan, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang maslahah. Ya, lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten yang sakit kita aturaken. Gus Ilmi nomor pinten iki? DPD ini jenengan nomor pinten? Kula takon dulu. Nggih, nomor 29. Nomor 29 mergo kula pengin tabarukan kali Mbak Maksum, kula sesuk milih Gus Ilmi. Rasa tepuk tangan sementing nyoblos ajar. Matur nuwun pangapunten. Apa? Kula mboten menghargai Gus Ilmi. Oh. Insyaallah kalau mboten nyoblos. Ya kowe wong kono wong Jawa Tengah kok ngopo melu-melu. Ya ngopo kok apa? Dasar cangtu cangkem turah. Saat derenge Gus Ilmi mandap, kula pengen nge-vlog berdua kali Gus Ilmi. Iya. Napa kiai milenial sih pada. Sing tua-tua rasa melu-melu. Tuwek peset tunggak meletek-meletek ngopo. Se-15 detik Gus kula pasang teng Instagram Gus Ilmi sampun rawuh teng pondok. Gus teng mriko jamae disapa. Nek kok nggih menungso mboten demit nih kok Gus Ilmi. Sampai berikan nih kau Gus, ini suruh pering-pering nih kau. Sekedap nih, tak syuting kali Gus Ilmi nih. Ah, gerbang luruh elek. Ya ngapa gue malah nyebut-nyebut di moto. Alhamdulillah Gus Ilmi rawuh teng pondok pas mujadah di Gulu Kofilin malam Ahad Pahing. Kali jamah tuwek-tuwek nih kau, subhanallah. Muga-muga iso istiqomah ila yaumil kiamah. Mlebu surga bareng-bareng. Amin Allahumma. Matur nuwun tepuk tangan kagem Gus Ilmi. Nggih, njing kepanggih ten swarga, Gus. Kula insyaallah mau dare cepet sak dikin. Amin Allahumma. Amin. Matur nuwun niki hari ibu spesial. Bulan iki pas ulang tahunnya bunda. Wah. Kula pengen nyelameti bunda. Bunda, iya. Bunda kan gak pernah naik panggung. Mumpung ana bunyai Hilmi barang toh, tak pingin-pingin nih. Bunda sini sayang. Ngapa toh bojo-bojoku dhewe kok cerewet. Dados kula pengen matur nuwun kali bunda. Cie, iya. Ngapa toh bojo-bojoku dhewe kok. Cie santri pengen. Iya. Ngapa? Monggo ingkang pengin kali kula nggo. Niki bulan niki pas ulang tahunnya bunda, maka saya minta adik-adik Adroh menyanyikan Mabruk Alfa Mabruk untuk bunda. Mabruk Alfa Mabruk Yaumi Miladi Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk Alaika Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk Alaika Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk Ya Miladil Mabruk. Isen tapi baik. Kulo ni ku galak ya, kaya kene bojoku isen banget. Tapi nak teng kamar gengisin-gengisin ni biasa. Nah, sayang titip sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bunda panjang umur. Semacam tu ilmu besek. Makasih ya Bunda. Kenapa besok di TV kok? Terus masa dipotong di kemauan. Ya, makasih Bunda. Tiga langsung dari melu. Kok yondelalah harinya sama. Apa nih? Bojoku. Orang urusan. Kalau tak ada dene siji ini biayanya. Alhamdulillah. Lajeng neruske pangantikane Gus Ilmi babakan Hari Ibu niku wau. Merko nyuwun sewu Gus, jamaah dhewe niku mayoritas nggih ibu-ibu ngoten iki. Ya ana sing duwe bojo, ana sing randha. Ana tangis kelayung-layung, tangis randha. Atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ono sing ngancani ditumpaki arang-arang rondo-rondo cah hadro tak sangoni kene cah UGM ta kuwi ya tak sangoni mesake maju kene siji rupa-rupa angringan kuwi rene. Le. Kancamu cah hadra wong pira? Gangsal welas. Ya, kono lungguh. Kur jelaske. Wau hadis ingkang sampun dipun waos kalian Gus Ilmi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kula nate ngaji babakan menika tasheh kalian beberapa guru kula. Kula tak takon. Sakjane hadis niki hadise wong tuwa napa hadise anak? Ayo. Niki hadise wong tuwa napa hadise anak? Kadang-kadang dalil itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Miturut kula, kula nate matur niki kalih almarhum almaghfurlah Mbah Kiai Salimi Melangi. Kula nanti diskusi kali Mbah Salim ini nganti jam 3 isuk bahas niki. Surga itu terletak di bawah kaki ibu, itu bisa dilihat dari sudut dua sudut pandang. Lak sing maca anak, hadis niki dalile anak. Lak sing maca wong tua, hadis niki dalile wong tua. Tegese pripun? Kalau yang membaca anak, surga itu terletak di bawah kaki ibu, tegese napa? Surgane anak tergantung hormati anak marang wong tua. Tapi kalau yang membaca orang tua kaya kula teng anak kula kaya jenengan teng anake panjenengan, bagaimana cara menerjemahkannya? Surgane anak tergantung kelakuane wong tua. Lah awake dhewe iki lali sebagai wong tua menempatkan hadis ini. Lah jenengan maca kene ngene, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu, niku kaya-kaya wong tua niku njajah anak. Mila kula niku sering kadang-kadang ngrungokke omongane wong tua niku salah. Napa? Le, kowe iki cilik tak gedhekke, goblok tak pinterke, kuliah nganti perguruan tinggi. Mbahasan rampung kok kowe rung iso mbales budine wong tuamu gek kepiye? Niki miturut jenengan salah napa bener? Padahal dawuh Kanjeng Nabi napa? Amaroni Rabbi alla as'ala min ahadin syai'an. Aku ki ra kena njaluk-njaluk karo sapa wae. Miturut guru kula napa? Njaluk wong tua njaluk karo anak niku ora oleh. Wong tua niku njaluk karo anak ra oleh, tapi anak kudu ngerti karo wong tua. Kok anakku ra kaya ngono ya Gus ya? Kuwi berarti gobloke wong tua. Kula niku lak ana bocah dipondhokke sekolah perguruan tinggi nganti rampung, wong tua ngomong ngoten kok kula sedih. Kuwi iki goblok tak pinterke cilik tak gedheke mbasan gedhe kok ora iso mbales budine wong tua. Nyuwun sewu. Napa jenengan kaya rentenir? Niku lak anake kaya kula, kula jawab, "Ki ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak." Ora kena. Wong tua niku kewajibane didik anak. Anak niku kewajibane belajar, guru niku kewajibane mulang. Soal sesuk anak dadi napa niku mboten urusane wong tua, mboten urusane anak, mboten urusane guru, urusane sinten? Allah. P piye carane wong tua kaya kula panjenengan sami niki iso nyurgake anak-anake? Niku sing paling penting. Tapi anak ya kudu paham le, mulyane anak kuwi mergo tirakate wong tua. Nggih napa mboten? Napa bedane wong sakniki kali wong biyen? Wong biyen niku senengane nandur nang arep-arep ngunduh, wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem. Mbah-mbah awake dhewe niki nandur kayu jati ora tau ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Nandur wit klopo ora tau ngarep-ngarep ngombe degan. Beda kali wong sakniki. Ora tau nandur wit klopo gaweane opek degan, ora tau nandur kayu jati gaweane nebang kayu jati. Wong nandur kuwi ngunduh, kok ana wong gelem ngunduh ra gelem nandur kuwi tiga kemungkinan. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila kok jenengan gaweane ngunduh ra gelem nandur berarti kelasmu kaya berarti jenengan ngeloke kulo maling. Berarti jenengan termasuk nyindir kulo lek kulo iki maling. Rak garong. Sabar. Maka kedudukan wong tua niki piye carane iso nyurgake anak-anake? Wong nyatane sakniki kathah wong tua ora iso nyurgake anake. Sing kulo eling-eling saking almarhum Mbah Salim niku napa? Ngendikan ngeten iki. Le, lak kowe pengajian takono ning jamaahmu. Napa, Mbah? Kula niku lak ketemu kiai-kiai sepuh niku mesti dalu-dalu jam 1, jam 2, sak pitulute. Napa, Mbah? Takono ning jamaahmu. Lak jamaahmu kuwi ndek anak cilik sing diajarke teng anake ndi dhisik? A batasa apa ABCD? Niki pertanyaane Mbah Salimi ingkang sampun teng alam barzah kula takoke teng jenengan. Eh, jamaah malam akad paing tak takon. Yen kowe duwe anak cilik, mana yang kamu ajarkan kepada anakmu terlebih dahulu? ABCD nopo abatasa? Eh, sing kono kae. Jamaah muri-muri adoh kae. ABCD nopo abatasa? ABCD sing jawab abatasa niku Tony Boster waton muni ndobo se banter. Becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir. Nyatane kok. ABCD napa abatasa? Niki lak miturut tafsire Mbah Salim niki wong tua sing ora nyurgake anak. Mila bojo kula sakniki Mbah benjang ning Mekah pripun sekolah teng pundi? Aku nang gagas diajari ngaji dhisik. Sesuk lak aku nganti mati anak kurung iso ngaji aku dihisap karo Gusti Allah. Mila mbiyen Mas Adi niku nyuwun sewu lak kon sekolah ra gelem karepe mung mondok. Mila sekolah yo sak geleme dhewe. Kelas 3 munggah kelas 4 matematika soal 10 salah kabeh. Kuwi anakku kuwi. Gurune bingung to arep nyeneni anake kiai. Ora diseneni kok ora iso apa kok akhire gurune kula telepon. Pak, jenengan mang ngoro teng pondok. Anak kula mang seneni salah teng pundi? Mas Adi diceluk. Mas, kenapa soal 10 kemarin salah semua enggak ada satu pun yang benar? Apa jawaban Mas Adi? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah enggak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul le, lanjutkan aku. Kowe ora iso matematika, bapakmu ora isin. Kowe ora iso ngaji, bapakmu isin. Tenan wong Kolombian yo ora iso kok matematika. Jenenge mawon matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Soale napa wong tuwa niku matre. Kula niku isine napa, Gus? Kula niku pengen lingkungan mriki niku do mondok ora ono. Santri kula niku tiyang pundi? Lampung. Lombok. Ngendi meneh, Le? Sing ada-ada ngendi? Ngendi? Ngendi, Dre? Pekanbaru. Kula niku pengen lingkungan mriki sami mondok ayo. Sampai kula pengen duwe sekolah SMK jeng kula gratiske. Tujuane napa? Gratis sekolah SMK tapi kudu manggon ning pondok. Soale napa? Wong tua niku matre. Napa anake sekolah kedhuwur macam-macam? Apa ora oleh Gus anake teng kedokteran? Oleh. Napa mboten asal anake teng pertanian? Oleh. Napa mboten asal anake dadi insinyur? Oleh. Tapi pondasi agama niku kudu didandani. Mila kula ngomong, ngapa pondok kula niku kagem mahasiswa? Soale kula ngerti, mahasiswa niku lak teng kos-kosan biasane rusak. Ning pondok mawon diatur angel apa meneh ning kos-kosan. Heh, santri, rungokno kupingmu. Wong kula niku diapusi santri atau nesu kok. Yo dadi kiai niku kudu siap diapusi karo santri, kudu siap diapusi karo jamaah. Hei, tangi sholat. Nggih, Mbah. Wes. Begitu kula ning masjid, micek meneh niku lak ngapusi kiai to niku. Lah kurang ngajar to niku. Napa kula nesu? Ya ora. Wong dawuh Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair niku kandhani ora usah nesu. Suksese kiai ngumpeni santri iki mergo sabar. Mila kula matur, sabar niku ora ana watese, wong sing duwe wates mung kulon praga. Orientasi ini wong tua niku lho. Oleh ora apa-apa anakmu ning kedokteran sak piturute, tapi pondasi agamane niku lho. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, maka Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Saiki lambaten duwe mantu polisi. Buangga. Mantumu sapa? Polisi. Nggo matane mendelik. Polisi. Seolah-olah kuwi seragam bedile loro. Polisi. Oh. Takoni, mantumu sapa? Mbah Kaum. Ngenyek banget orang Mbah Kaum. Polisi niku penting, Mbah Kaum niku luwih penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah Kaum. Mbah Kaum mati, bungkus dhewe ngapa kok. Lha sesuk jenengan takoni, mantumu sapa? Mbah Kaum. Pekerjaane apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar sakniki tak bungkus jenengan. Orientasi ini nih lo sing salah no. Jamaah ngisor pring, rungok no. Rungok no. Kok berarti Gus Miftah niku anti, anti kuliah sapa sing ngono? Kula yo sarjana padake. Ning ijazahku ora tak jikok isin aku. Kuliah 4 tahun setengah kok gelare SAG. Sarjana gak gemblung. Kuliah ora apa-apa, tapi yo ngaji yo ngono lho. Iso ning ora aji, iso nderek Gus Ilmi teng Krapyak, iso nderek almarhum Gus Najib teng Lukmaniyah ning Wahid Asim, ora apa-apa. Wong teng mriki niki nyuwun sewu kok kabeh kula gratiske kok. Pas santriku pertamane malah cah kentir, cah edan. Napa? Cah edan mau titipke teng kula? Nggih, Gus. Anak kula edan, kula titipke jenengan. Lah napa? Kula mireng-mireng soalnya kiai ini mriki nggih rada edan. Apa juga gue bilang, ayo pemirsa, kiainya edan. Paula, Gus Ilmi ngendikake dawuh badal diri ngaji supaya aji. Jane kaitane ora aji niku nggih enten niku. Mbah Hamid Kajoran niku nyifate menungso, sifate bodho asor apes ino. Mila nang kula nate gawe pujian nang jenengan to. Wong urip ning alam donya bodho asor apes ino. Ngerti napa mboten? Tasik kelingan lagu niku napa mboten? Apa iki? Halalah, ijek kelingan lagu niku kelingan mboten. Akan diteruskan oleh Cak Dikin. Ya, sing endi to, Gus? Ya ini dan wong urip ning ngalam donya iku ngono mong sedelong bodho asor apes ino. Sing paling tanggung jawab sinten ibu. Mila Kanjeng Nabi dawuh al umum madrasatul ula. Api aleke anakmu ki tergantung mbokmu. Mila wong tuwa bapak ya kudu njaga mbok. Ati-ati lak bojomu meteng utawa nyusoni anakmu aja nesu-nesu karo bojomu. Soale napa? Wong wedok niku dikaruniai Gusti Allah kendi loro. Lah nganti awakmu muni-muni karo bojomu kendine niki dadi anget. diombe karo anakmu, anakmu melu anget. Mila piye carane wong tuwa niku nyuwun sewu bapak mulyake bojo. Aja mok nesoni, atine digawe sing seneng, la iso sumringah terus guyon sak piturute. Kaya kula matur kali panjenengan nika, kula mulih ngaji jam 2 bengi, bunda wis turu tak ilek kamare. Wah, ngiler kula gawake ember. Iya. Guyon mawon. Santai. Tur bojo kula niku ora tau nolak napa-napa kali kula. Kowe kesel banget bermasake jamaah kula pengin, bun pengin, impun Mbah buka dhewe tutup dhewe Mbah, ngono kok. Wong kula iki mlebu kamar guyon kali bojo kula biasa kok. Malam Jumat kula mlebu kamar nyanyi, tul jenak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndanga-ndanga. Biasa kok karo bojoku apa? Bojoku langsung jawab, oke, iya. Ayo bah, tutul-tutulan. Utekmu rung nyandak, le. Maka di hari ibu ini, kados wong ngendikane Gus Hilmi, kita muliakan ibu-ibu kita. Le, bener, wong tua kira oleh njaluk apa-apa karo anak. So, kowe dadi wong, le, mang muliake wong tuamu, muliake bapak ibumu. Hormate bojo, niku karo wong lanang. Wong wedok niku dirabi karo wong lanang, tak dime karo bojone niku luwih didhisike daripada karo wong tuane. Tapi nyuwun sewu, wong wedok niku ora iso ngatur babakan hormate bojo lanang karo wong tuwa, tetep kudu dhisike mbokne, ora dhisike awakmu. Yang jadi persoalan niku napa? Terjadinya konflik. Begitu rabi karo wong wedok, sing lanang ini menjadi terkekang tidak bisa hormat kepada ibunya mergo diatur karo wong wedok. Wong wedok kudu paham gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne, ora mergo susumu. Rungokno kupingmu. Ayo, apa ora? Kandhane ra percaya. Wis ngono ae jam 11. Selaku ndelok awakmu. Ketemu meleh benjang bulan Januari. Wingi Pak Menteri Perhubungan tindak mriki dikabari ngendikane Pak Presiden ngersake tindak teng pondok, tapi kula nggih mboten ngertos. Sing cetha benjang bulan Januari jenengan kula undangke Didi Kempot. Bulan Maret tanggal 2 benjang ajeng dirawuhi kalih Mas Ebit GAD. Ya aneh, pondok aneh ya aneh ngoten mawon. Dongake muga-muga Gus Hilmi hajate dipun kabul dening ngarsane pun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kula aja siiran hasbi robbi wau, aja mulih dhisik urung donga mulih bokange uduneng. Awas kowe. Mungkin sing donga Gus Hilmi. Sadikin bar donga rampung nyanyi meneh 10 album. Tangane diangkat. Hasbi robbi ja ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان